الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ayuhal ikhwat fillah, kembali kita melanjutkan kajian dari At-Tafsir Al-Muyassar dari pembahasan Suratul Qiyamah, dan kita sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Dan telah kita jelaskan faedah yang terkandung di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini, bahwa ini merupakan salah satu dalil yang dijadikan hujjah oleh para ulama ahli sunnati wal jamaah, yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala dilihat oleh kaum mukminin di dalam al-jannah, mana mereka melihat wajah Allah tabaraka wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam ayat ini, wujuhun yauma idzin nadhirah. Jadi pertama kali disebutkan wajah-wajah kaum mukminin yang cerah, yang penuh dengan kebahagiaan dan kenikmatan. Lalu kemudian disebutkan ila rabbiha nadhirah. Maka disebutkan an-nazar, melihat, yang digandengkan dengan ila. Ila rabbiha, ay nadhira ila rabbiha. Wajah-wajah tersebut melihat kepada Rabbnya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada faedah dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, sebagaimana yang disebutkan dalam Bada'i' At-Tafsir. Beliau menerangkan tentang an-nazar yang digantengkan dengan ilah. Kata beliau, wa idafatun nazar ila al-wajh alladhi huwa mahalluhu fi hadhihi al-ayah wa ta'diyatuhu bi adati ila as-sariha fi nazar al-ayn. Kata beliau, disandarkannya melihat itu ke wajah. Jadi ayat sebelumnya disebutkan wujuhun, wajah-wajah itu. Lalu kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nazar digandengkan dengan ila. Sudah disandarkan ke wajah, lalu kemudian kata nazar digandengkan dengan ila. Maka ini kata beliau as-sariha, sangat jelas sekali menunjukkan bahwa yang dimaksud melihat adalah melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepala. Ini secara hakikah, hakikatan. Nah, adapun bagi mereka yang menta'wil atau dengan istilah yang lain mentahrif, dan ini ungkapan yang lebih tepat, ya, di mana mereka mengatakan bahwa yang dimaksud nazra ay muntazirah, menunggu pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ta'wil dan tahrif yang batil, keluar dari makna yang zahir yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Sebab kata an-nazar, kata beliau, kata an-nazar ini di dalam bahasa Arab memiliki beberapa penggunaan. Memiliki beberapa penggunaan. Apabila kata nazar tersebut dia mutaaddi tanpa menggunakan huruf jar. Jadi tanpa bantuan huruf jar. Maka yang dimaksud nazar di sini adalah al-intizar, menunggu. Menunggu at-tawaqquf. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Hadid ayat 13. Allah azza wajalla berfirman, "Unzuruna. Unzuruna naqta bismin nurikum. Unzuruna ay intadhiruna, tunggu kami." Maka di sini nadhara mutaaddi, tapi mutaaddi tanpa menggunakan huruf jar. Unzuruna. Yani intadhiruna, tunggulah kami, kami ingin mengambil sebagian dari cahaya kalian. Dan apabila an-nazar itu digandengkan dengan huruf jar fi, nazara fi, maka yang dimaksud an-nazar di sini adalah at-tafakkur wal i'tibar. Tafakkur dan i'tibar, bertafakkur dan mengambil pelajaran. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul A'raf ayat 185. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ard." Awalam yanzuru fi. Ya, yakni tidakkah mereka memperhatikan kerajaan langit dan bumi ini? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan dengan berbagai hal-hal yang mengagumkan dan keajaiban. Jadi awalam yanzuru fi nadara digandengkan dengan fi yang bermakna kita mengambil pelajaran, i'tibar, mengambil ibrah dari sesuatu. Kemudian yang ketiga, nawara digandengkan dengan ila. Sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini. Sebagaimana pula dalam firman-firman Allah Azza wa Jalla yang lainnya. Unzuru ila samarihi idza athmara. Unzuru ila samarihi dalam suratul An'am ayat 99. Unzuru ila, lihatlah kepada buahnya ketika dia telah berbuah. Maka yang dimaksud di sini adalah melihat dengan mata kepala. Al-mu'ayanatu bil absar, melihat dengan mata kepala. Afalam yanzuru ila al-ibli, afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat? Afala yanzuruna ila, tidakkah mereka melihat kepada unta bagaimana unta itu diciptakan? Maka di sini nadhara digandengkan dengan ila yang menunjukkan bahwa seorang melihat dengan mata kepala. Lalu kata Ibnu Qayyim rahimahullah, fa kaifa idza udhifa ila al-wajh alladhi huwa mahallul basar. Ya. Kalau secara bahasa saja nadhara yang telah digandengkan dengan ila itu menunjukkan melihat dengan mata kepala, lah bagaimana lagi apabila disandarkan nawara tersebut kepada wajah yang memang wajah itu adalah tempatnya seseorang melihat. Oh, mata kita kan ada di wajah kita. Jadi lebih ditekankan lagi, lebih jelas lagi maknanya. Kata nawara yang digandengkan dengan ila tidak bermakna yang lain kecuali yang dimaksud melihat dengan mata kepala. Ditambah lagi Allah Subhanahu wa taala menegaskan wujuhun yauma idzin nadhira. Disandarkan penglihatan itu kepada wajah-wajah. Maka ini tidak ada kemungkinan yang lain melainkan yang dimaksud adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Lalu berkata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, fasma'il an ayyuhas sunni tafsiran nabi sallallahu alaihi wa sallam wa ashabihi wa tabi'in wa a'immatil islam li hadhihi al-ayah. Sekarang engkau dengarkan wahai seorang sunni, tafsir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tafsir dari para sahabatnya, para tabi'in dan para imam-imam Islam dalam menjelaskan ayat ini. Lalu beliau menyebutkan riwayat yang pertama, hadis dari Abdullah bin Amr bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan firman Allah, wujuhu yawma idzin nadhirah, ya wujuhu yawma idzin nadhirah, qala, disebutkan dalam riwayat ini bahwa Nabi mengatakan minal baha'i wal husni, karena keindahannya dan kebagusannya. Ila rabbiha nadhira, yang dimaksud ila rabbiha nadhira, qala fi wajhillah, melihat pada wajah Allah Subhanahu wa taala. Namun riwayat yang beliau sebutkan ini riwayat yang dhaif, hadis ini dhaif, ya tidak sahih. Namun hadis-hadis tentang melihat wajah Allah Subhanahu wa taala mutawatir. Ya, disebutkan dalam Bukhari, Muslim dan kitab-kitab sunan yang lainnya. Yang paling masyhur adalah hadis Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu taala anhu, "Innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamara lailatal badr la tudammuna fi ru'yatihi." Hadis ini mutawatir bahwa ahli jannah mereka akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala pada yaumul qiyamah. Kemudian beliau menyebutkan tafsir dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau menerangkan wujuhu yawma idzin nadhira qala, wajah-wajah mereka pada saat itu cerah, bahagia, penuh dengan kenikmatan. Qala minan na'im, disebabkan karena nikmat yang mereka rasakan. Ila rabbiha nadhira, ila rabbiha nadhira, kata beliau, tanzuru ila rabbiha nadharan, mereka melihat kepada Rabb mereka dengan penglihatan yang sebenar-benarnya penglihatan. Dengan sebenar-benarnya penglihatan. Lalu Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengakhiri ucapan beliau dengan mengatakan, wa hadza qawlu kulli mufassirin min ahli sunnati wal hadith. Dan ini adalah pendapat seluruh ahli tafsir. Ini adalah pendapat seluruh ahli tafsir dari ahlus sunnah dan ahlul hadith. Dan ini disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Hadil Arwah ila Biladil Afrah, yang menerangkan tentang surga dan kenikmatannya. Lalu kata beliau, wa yastahilu fiha ta'wilun nadhar bintidharis thawab, dan mustahil, tidak mungkin menakwilkan nadhar yang dimaksud adalah menunggu pahala. Fa innahu adhafa an-nadhara ila al-wujuh allati hiya mahalluhu wa addahu bi harfi ila allati idza tasala biha fi'lu an-nadhar kana min nadhar al-'ain laysa illa, kata beliau, sebab apabila an-nadhar, kata nadhar itu disandarkan kepada wajah-wajah, yang wajah itu memang merupakan tempatnya melihat, lalu dikuatkan lagi dengan digandengkan dengan huruf ila, yang apabila fi'il nadhara digandengkan dengan ila, maka yang dimaksud adalah nadharul ain, melihat dengan mata kepala, dan tidak ada makna yang lain selain dari makna yang disebutkan ini. Ini faedah ma'asyara ikhwa rahimakumullah, yang semakin menguatkan aqidah ahli sunnati wal jamaah dalam hal ini. Dan jangan kemudian seorang perhatikan penafsiran-penafsiran yang lain yang kadang-kadang disusupi dari keyakinan Mu'tazilah, keyakinan Al-Asy'ariyah. Maka apa yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim, dan beliau menisbatkannya kepada Ahlus Sunnah, Ahlul Islam, itulah yang sahih dalam hal ini. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Naktafi bihadha ya ikhwan. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تفضلوا حفظكم الله.